illa bi'aunihi ta'ala, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna min tamami fadlihi, dan sesungguhnya di antara kesempurnaan keutamaannya, wa in'amihi, dan nikmat-nikmatnya, alayya, yang diberikan kepadaku, wa alaikum, dan diberikan kepada kalian semua, an hayya alana hadzal liqa'a, Allah memudahkan kita semua mengadakan pertemuan ini, fi hadzal baladil mubaraki, di sebuah negeri yang penuh dengan barakah, Makkah al-Mukarramah, sebuah negeri yang mendapat janji penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, min awwali zuhurihi, dari awal kemunculannya hingga hari kiamat akan dijaga. Qala najtami'u fi baitin min buyutillah natadhakarullah, kita berkumpul di salah satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, natadhakarullah, kita mengingat, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa halaqah ilmu disebut juga dengan halaqah zikir. Dan tidak ada halaqah zikir yang paling afdal selain dari halaqah ilmu. Nah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ahlul ilmi dengan ahlul zikr. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lam, bertanyalah kalian kepada ahlul zikr, maksudnya adalah ahlul ilmi, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Qala fallahu as'alu falillah as'al an yaj'alana jami'an, maka hanya kepada Allah aku memohon, an yaj'alana jami'an, agar dia menjadikan kita semuanya, mimman yastami'ul qawla, termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan, fayattabi'u ahsanahu, lalu mengikuti yang baiknya, innahu sami'un mujib, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan mengabulkan doa. Berikutnya, ayyuhal ikhwatu, saudaraku sekalian, kana an-nasu qabla bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi jahiliyatin wa amayatin, adalah manusia dahulu sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam benar-benar berada dalam lingkaran jahiliyah dan kegelapan. Min syirkin wa zulmin wa ghawayatin. Di antara bukti yang menunjukkan hal itu adalah banyaknya terjadi kesyirikan, keboliman, dan kesesatan. Jadi kehidupan jahiliyah, kehidupan yang gelap, adalah kehidupan yang di dalamnya terjadi banyak kesyirikan, keboliman, dan kesesatan. Kesyirikan, keboliman, kesesatan adalah perkara-perkara yang mewarnai kehidupan jahiliyah. Faba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala fatratin minar rusul. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus tuannya seluruh makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagai tuan secara mutlak, atau sayyid secara mutlak, itu dibolehkan. Karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan dalam sabdanya, ana sayyidu wulida Adam, aku adalah tuannya seluruh anak Adam, wala fakhr, dan itu bukan merupakan sebuah kebanggaan. maka mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad boleh, tidak dilarang. Karena beliau sekali lagi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sayyidun nas, tuannya seluruh manusia, sayyidul khalq, tuan seluruh makhluk, sayyidul muslimin, tuan seluruh muslimin, sayyidul ibad, tuan seluruh hamba. Yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, yang dinyatakan makruh hukumnya adalah menyebut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tuan ketika beliau masih hidup. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dulu ketika ada orang-orang berkata kepada beliau, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah tuan kami. Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, ay as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Yang pantas dikatakan sayyid itu hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi menyebut sayyid setelah beliau meninggal boleh, tapi ketika beliau masih hidup tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, karena ada unsur ghulu, ada unsur ekstrim, di mana unsur ghulu inilah yang menjadi penyebab terbesar munculnya berbagai macam kesyirikan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat untuk mencegah manusia melakukan tindakan kesyirikan dalam bentuk apapun. Ya. Beliau selalu mengatakan, inni Abdullah wa Rasuluh. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka panggillah dengan Abdullah dan Rasulnya. Tidak perlu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang lain. Nah. Qala fa ba'athallahu sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala fatrati minar rusul. Lalu Allah mengutus tuannya seluruh makhluk, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah masa-masa pengutusan dari para rasul, rasul sebelumnya. Liyuqimal millatal auja'a. Tujuannya untuk meluruskan al-millata, ajaran Islam al-auja'a, yang mulai bengkok. Ya, yang mulai bengkok. Sepeninggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada seseorang yang dikenal dengan nama Ibrahim bin Luhai al-Khuzai. Dia ini yang membawa banyak berhala ke kota Makkah al-Mukarramah. Dengan sebabnya banyak orang yang menyembah, mengagung-agungkan, meminta-minta, berdoa kepada berhala. Nabi SAW datang untuk memurnikan kembali ya, ajaran Islam yang dulu pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu, sehingga dengan datangnya beliau, yaqulu, manusia kembali menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Berhala-berhala ini, patung-patung ini, segala hal yang diibadahi pada saat itu di samping Allah adalah batil, bukan ilah. Ilah itu hanya Allah, la ilaha illallah. Fayuflihu, akhirnya mereka selamat. Faja'a ma'ahu al-haqqu wa zahaqa al-batil. Datang bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kebenaran, wa zahaqa al-batil, dan tersingkirlah kebatilan. Waja'a ma'ahu al-huda. Datang bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam petunjuk. Ja'at ma'ahu al-hayatu. Datang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang sesungguhnya. Ja'a ma'ahu al-adlu, datang bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keadilan, yang sebelumnya kehidupan itu penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahatan, hukum rimba berlaku di dalamnya, siapa yang kuat dialah yang berkuasa. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, beliau mengajarkan keadilan. Beliau mengajarkan keadilan, beliau mengajarkan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, beliau menyampaikan petunjuk, beliau menjelaskan kebenaran secara rinci dan gamblang. Wa mahallahu bihi asy-syirka. Allah menghapuskan dengan kedatangan beliau kesyirikan. Arsalahullahu jalla fi 'ulahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Lil alamin, bagi semesta alam. Bashiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira dan sekaligus menyampaikan peringatan. Bashiran liman amana bihi, menyampaikan kabar gembira kepada siapa yang beriman kepadanya. Wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi, dan memberi peringatan kepada siapa saja yang bermaksiat kepadanya. Wa sadda an sunnatihi, dan yang menghalang-halangi sunnahnya. Fa farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil, sehingga terpisahlah dengan jelas bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Ya. Sampai pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicap sebagai pemecah belah umat, karena terpisah antara yang hak dengan yang batil, terpisah antara pembela kebenaran dengan pembela kebatilan, terpisah antara yang bertauhid dengan yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak zahirnya ada perpecahan di tengah-tengah umat. Sehingga Nabi SAW sekali lagi dikatakan farraqa bainan nas, Muhammad telah memecah belah manusia. Tetapi yang beliau lakukan sesungguhnya adalah memecah belah, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita mendakwahkan sunnah, ketika kita mendakwahkan tauhid, kemudian dikatakan pemecah belah umat, maka sesungguhnya itu adalah julukan yang disematkan kepada kita, sama persis seperti julukan yang pernah disematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu sakit hati, tidak perlu mundur. Ya. Nah, pemecah belah umat dalam artian memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Justru kita harus mengucapkan alhamdulillah jika yang dimaksud dengan memecah belah umat itu adalah memecah belah antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Nah, qala Allahu jalla fi'ula, Allah azza wa jall berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhu minal dhulumati ilan nuri bi'iznih wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allah Azza wa Jalla berfirman di Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Wahai ahli kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami menjelaskan kepada kalian banyak hal. Ma kuntum tukhfuna minal kitab, perkara-perkara yang kalian tidak ketahui dari Al-Kitab. Wa ya'fu an katsir, dan memaafkan kebanyakan ulah atau tingkah kalian. Qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala cahaya. Wa kitabun, dan kitab. Mubin, yang gamblang, yang jelas. Yahdi bihillahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dengannya. Manittaba'a ridwanahu, kepada orang yang selalu mengikuti keridhaannya. Subulas salam, menuju jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minal dhulumat, dari kegelapan, ilan nuri biiznihi, menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim, serta memberi petunjuk kepada mereka, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, ayat ini menjelaskan tentang berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwal kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memberi petunjuk, ya, mengarahkan manusia, membimbing manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ibarat cahaya. Ya, ibarat cahaya yang tadinya gelap, tidak kelihatan apa-apa, ketika datang Nabi maka menjadi terang benderang. Nah, ini subhanallah sebuah anugerah yang besar, ya. Sebuah anugerah yang besar, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah. Qala al-Imam al-Hafidz Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari, Imamul Mufassirin fi tafsirih inda hadhihi al-ayah. Qala ya'ni bin Nuri Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladhi anara Allah bihi al-haq وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين به الحق انتهى كلامه رحمه الله. Imam Al-Hafidz Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, salah seorang imam ahli tafsir, dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan inda hadhil ayah, persis pada ayat ini tadi, qala, kata beliau, ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan cahaya, qad ja'akum minallahi nurun, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya. Yang dimaksud dengan nur, dengan kata cahaya di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad. Seperti tadi yang kita singgung pada awalnya, ya, kehidupan itu gelap, ya, tidak kelihatan apa-apa, datang Nabi Muhammad maka menjadi terang benderang. Jadi kehadiran Nabi itu benar-benar memberi cahaya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya. Nah, sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun, cahaya. Yang dimaksud adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pernyataan sebagian orang bahwa semua makhluk itu diciptakan dari nurnya Muhammad, ini tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Nurnya Muhammad tidak punya kemampuan untuk menciptakan apapun, karena pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh nurnya Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistilahkan dengan nur itu karena kedatangannya memberikan cahaya. Cahaya dalam artian menerangi, memberi petunjuk, memberi arahan, memberi bimbingan. Ya. Nah. Qala ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi anara Allahu bihil haq. Yang dimaksud dengan nur, cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menerangi al-haqqa, kebenaran. Sehingga kebenaran itu menjadi sesuatu yang jelas. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal dahulu mengatakan fa inna alal haqq nuran. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Orang dengan mudah bisa mengenali dan mengetahuinya. Nah, sebagaimana pada kebodohan itu ada kegelapan, ya. Nah, pada kebatilan ada kegelapan. Nah, qala wa adhara bihil Islam, Allah Subhanahu wa taala menampakkan dengannya Islam. Ya. Wa mahaqqa bihi syirka, Allah Subhanahu wa taala dengannya menghapus kesyirikan. Nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi cahaya bagi siapa yang diterangi. Nah, wa yubayyin bihil haq, dan dengan itu pula beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebenaran. Nah, selesai sampai di situ perkataan Imam Al-Hafidz Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari rahimahullah. قال وروى الإمام البخاري في الصحيح عن عطاء بن سائب رحمه الله قال Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Atha bin Sa'ib rahimahullah, qala, beliau berkata, "Laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As, faqultu lahu, akhbirni 'an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah." Kata Atha bin Sa'ib, "Aku berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian aku sampaikan kepadanya, 'Akhbirni, tolong beritahukan kepadaku tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Taurat.'" Jadi jauh-jauh hari sebelum kedatangan beliau, itu sifat-sifat beliau sudah disebutkan ada dalam kitab Taurat, dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Qala, kemudian Abdullah bin Amr bin As menjawab, "Ajal, na'am, baiklah. Wallahi, demi Allah, innahu la mausufun fit Taurat bi ba'dhi sifatihi fil Quran." Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dengan sebahagian sifat-sifat yang sesungguhnya ada juga di dalam Al-Quran. Ya. Yang terdapat di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah, "Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira." Wahai Nabi, sesungguhnya aku mengutusmu, atau kami mengutusmu, syahidan, sebagai seorang saksi, mubasyir, penyampai kabar gembira, nadhiran, pemberi peringatan, wahirzan lil ummiyin, dan sebagai pelindung, lil ummiyin, bagi kaum ummi. Ini dalam rangka menyebutkan sifat-sifat beliau. "Anta abdi wa rasuli," engkau adalah hambaku, "wa rasuli, dan rasulku," kata Allah. "Sammaituka al-mutawakkil," kunamai engkau dengan al-mutawakkil. "Laisa bifaddin wala ghalidin," dia Muhammad itu bukan orang yang kaku, "wala ghalid," bukan pula orang yang keras. Dalam Al-Quran juga disebutkan, "Fabima rahmatin minallah lintalahum," dengan rahmat dari Allah, "lintalahum," engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menampakkan kelembutan kepada semua manusia. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik," kalau seandainya engkau keras hati, kaku, kasar, maka orang-orang yang ada di sekitarmu akan menjauhimu. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan sosok yang kaku, bukan sosok yang kasar dan keras, tapi betul-betul lembut. "Wala sakhabin fil aswaq," dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang suka membentak-bentak, "fil aswaq," di pasar-pasar. Memang pasar tempat orang berteriak-teriak. Sahab itu maknanya adalah raf'ul saut, mengangkat suara dengan emosi. Berarti membentak. "Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata," dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mencegah kejelekan dengan kejelekan. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Idfa' billati hiya ahsan," cegahlah kejelekan itu dengan kebaikan. Jadi apa yang disebutkan dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagiannya sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah. "Walakin ya'fu wa yaghfir," akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang ya'fu, selalu memaafkan, "wa yaghfir," selalu mengampuni. "Walan yaqbidahu Allahu hatta yuqimal bihil millata al-auja'a," dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut nyawanya, tidak akan mewafatkannya, "hatta yuqima bihil millata al-auja," sampai ajaran Islam yang mulai bengkok itu lurus kembali. Ya. Sehingga kehadiran beliau betul-betul menjadi penyempurna. Ya. Nah, "al-yawma akhmaltu lakum dinakum," pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Qala bi an yaqulu la ilaha illallah. Jadi sekali lagi Allah tidak akan mewafatkan beliau sampai ajaran Islam yang bengkok sebelumnya itu menjadi lurus kembali. Dengan orang-orang mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Beliau selalu mengatakan ya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian wahai segenap manusia la ilaha illallah tuflihu, niscaya kalian semua akan beruntung, niscaya kalian semua akan selamat. Ini diucapkan oleh Nabi di berbagai tempat dan kesempatan, selalu mengajak umat untuk menyatakan la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan, maka dengan perantara beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terbukalah a'yunan umyan, mata yang buta, wa adzanan summan, dan terbukalah telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfan, dan terbuka pula hati-hati yang terkunci. Ya, mata yang buta jadi terbuka, kemudian telinga yang tuli jadi bisa mendengar kembali, hati yang terkunci bisa terbuka. Ya. Mata yang buta yang disebutkan di sini ya, tidak sesungguhnya buta. Ini hanya perumpamaan saja. Ya. Dengan kehadiran beliau intinya ya, betul-betul terbuka lembaran kehidupan yang baru. Ya. Yang tadinya banyak orang tidak bisa melihat kebenaran, jadi melihat dengan jelas kebenaran itu. Yang tadinya banyak orang yang tidak dapat mendengar tentang al-haq, tentang kebenaran, maka dengan kehadiran beliau, semua bisa mendengar dengan baik. Ya, demikian juga yang pada awalnya banyak yang manusia, hati-hatinya keras, kaku, kasar, dengan kehadiran beliau menjadi lembut. Tidak tertutup, tapi betul-betul terbuka menerima kebenaran. Qala wa rawa al-imamu at-Tirmidhi fil Jami' asy-Syam wasy-Syama'il wal imamu Ibnu Majah fis Sunan bi isnadin sahihin an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi dalam Jami At-Tirmidhi atau Sunan At-Tirmidhi wasy-Syama'il, dan dalam Syama'il juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan lamma kana al-yaumu alladhi dakhala fihi Rasulullah, di hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali masuk ke Madinah, adha'a minha kullu syai', maka menjadi terang benderang segala hal. Ya. Pada hari pertama saat Nabi memasuki kota Madinah, maka situasi langsung berubah. Semuanya menjadi terang benderang. Ya. Ada kenyamanan, ada kesejukan, ada ketentraman pada hari awal mula beliau masuk Madinah. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi adlama minha kullu syai'. Dan ketika hari pertama di mana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia, adlama minha kullu syai'. Segala hal menjadi gelap. Ya, terasa sunyi, terasa hampa. Ya. Semuanya seolah tidak ada artinya. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana pengaruh ya kehadiran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah manusia pada saat itu. Dan ini dirasakan bukan oleh satu orang, dua orang saja, tapi semua orang merasakan hal yang sama. Ketika awal datang Nabi, ini memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Ya, terang benderang. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, berubah drastis. Kehidupan terasa hampa. gelap kembali. Makanya banyak para sahabat yang betul-betul merasa kehilangan. Ya. Umar ibn Khattab sampai mengatakan tidak percaya Nabi Muhammad tidak mati. Nah, saking sedihnya, tidak relanya ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi, ketika tangan-tangan kami melepaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya berpisah. Wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana, ketika kami menguburkan beliau, hati-hati kami dalam keadaan mengingkari kematian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Betul-betul tidak percaya ini para sahabat. Ya, enggak mungkin. Enggak percaya. Nah, ini bohongan, ini dusta. Ini bukan Muhammad yang kita kuburkan. Dalam hati-hati para sahabat ada perasaan seperti itu. Angkarna qulubana, hati-hati kami betul-betul mengingkarinya. Ya. Kata Syekh, hadza ta'bir, ungkapan ini, hati-hati kami mengingkarinya, itu ta'birun anil lau'ati bifaqdi sayyidil mursalin, adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan kesedihan yang sangat lau'ah, kesedihan yang sangat dengan kepergian sayyidil mursalin, tuannya para rasul yang diutus Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa syiddati tilka sa'ah alaihim, dan beratnya saat-saat itu yang dirasakan oleh para sahabat. Hatta angkaru anfusuhum, hingga jiwa-jiwa mereka mengingkarinya. Min syiddati husnihim, karena saking sedihnya. Ala firaqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, berpisah dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wanqita'il wahyi, dan terputusnya wahyi. Sedih para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kesedihannya, ya. Saking sedihnya mereka seolah-olah tidak percaya dan tidak mampu menghadapi kenyataan harus berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kedatangannya betul-betul membawa berkah. Ya, dan kepergiannya menjadi tanda munculnya, ya, berbagai macam keburukan seperti yang beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri pernah sampaikan. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.